bunga selangkar si jantung hati. Kasih matang di hawa langsung dan damai, marilah tak bayang-bayang siang malam menjadi kerindangan. Kasih matang di hawa langsung dan damai, marilah tak bayang-bayang siang malam menjadi kerindangan. Mangkat sahur si bunga selangkar, si jantung hati.